begini. Masuk ya. Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? FYP UC. Luar biasa. Ada Farah.